yang pernah macan memelan bapa. Yang dalam pianat dicarenya lucuannya masih dikarenya sebabnya dikeh. Sekali hubung pernah macan memelan bapa. Yang dalam pianat dibadannya yang pulas memalas. Bila yang pasang mesin itu kau apa? Napi puala memelan bapa. Apa ni takin, si dah keisinin. Dia jadi galin, ada nak kenalin. Di subuh nebak hati yang takin jantung. Itulah ramah, pusing jamaah aku. Langwang kita, berjalan berdiri. Nanti kenyal, bibir memunyi. Depan kejap subuh itu pernah dinek. Napi puala, nebelah bapone. Macan memelan bapa, yang dalam pianat dicarenya lucuan semasin dikarenya serta penyakitnya. Napi buaya memelan bapa.